Konsultasi Syariah. Balok balas balok. Pertanyaan. Jika ada orang memukul pakai balok, apa yang harus dilakukan untuknya? Bagaimana pula jika ada yang melindunginya sehingga dia tidak ditangkap? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Allah mengajarkan satu kaidah, siapa yang melakukan kedzaliman, maka dia berhak untuk dibalas dengan yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, siapa yang melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali yang semisal, dan siapa yang melakukan kejahatan, maka dia tidak dibalas kecuali yang semisal, dan mereka tidak dizalimi. Quran surat Al-An'am ayat 160. Allah juga berfirman di ayat yang lain, yang artinya, orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal. Quran surat Yunus ayat 27. Dan itulah keadilan. Siapa yang bertindak jahat, dia dibalas yang setimpal. Karenanya, prinsip qisas yang diajarkan dalam Islam bahwa balasan disamakan dengan bentuk kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Quran surat Al-Maidah ayat 45. Balok balas balok. Jika ada orang yang memukul dengan balok, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman yang sama, yaitu dipukul dengan balok pula. Jika sampai patah tulang, dia juga harus dipukul hingga patah tulang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang wanita terkapar karena kepalanya dipukul dengan dua batu dari samping kanan kirinya. Para sahabat pun bertanya kepadanya, siapa yang melakukan ini kepadamu? Apakah si A, si B, hingga mereka menyebut nama seorang Yahudi. Lalu wanita itu mengangguk. Orang Yahudi itu pun ditangkap setelah dia mengaku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kepalanya juga dipukul dengan batu. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Inilah keadilan. Batu balas batu, balok balas balok, dan siapapun tidak berhak untuk melindunginya hingga korban memaafkannya. Ada yang melindungi. Melindungi pelaku tindak kriminal adalah kejahatan. Seharusnya dia merasa malu untuk melakukan semacam itu. Berusaha mengalihkan hukum dan kebenaran, sementara dia hanyalah seorang makhluk. Lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andai pun yang melakukan pelanggaran kriminal adalah Fatimah, beliau akan tetap tegakkan hukuman untuknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya umat sebelum kalian binasa, karena bila terdapat pencuri dari kalangan terhormat, maka mereka membiarkan, dan bila terdapat pencuri dari kalangan lemah, maka mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah Azza wa Jalla, andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Karena itulah, Allah melaknat manusia yang melindungi pelaku kejahatan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dabaha li ghairillah, wa la'anallahu man awa muhditha." Yang artinya, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melindungi muhdits. Hadis riwayat Muslim. Siapa muhdits? Asy-Syaukani mengatakan, muhdits adalah orang yang berbuat kerusakan seperti tindak kedzaliman kepada orang lain atau semacamnya. Sementara orang yang melindungi artinya orang yang menghalangi pihak terzalimi untuk menuntut qisas atau balas. Nailul Autor. Pelindung tidak melakukan tindakan kedzaliman secara langsung, tapi dia menjadi zalim karena menghalangi pelaku untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena itu dia berhak mendapat laknat dari Allah. Demikian, Allahu A'lam.